قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاته فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله رب العالمين Kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini Allah Subhanahu wa taala insyaallah masih memilih diri-diri kita untuk berusaha mentaatinya, menjadikan hamba-hamba yang senantiasa mengingat dan mendadaburi ayat-ayatnya, menjadi hamba-hamba yang tidak lalai dari hakikat penciptaannya dan senantiasa memuja dan mujinya untuk mendapatkan keutamaan sebagaimana berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berkumpul di dalam suatu majlis disebutkan hum al-qaumu la yasqa bihim jalisuhum, mereka adalah suatu kaum yang tidak akan sengsara di dalam duduk-duduk mereka. Majlisul ilm, majlis zikrullah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya diajarkan Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga seseorang kembali ingat hakikat penciptaannya dan tidak dilalaikan, disibukkan dengan keduniaan, yang senantiasa kita ingatkan iwafidina azabullah, bahwasanya ketika seorang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia telah berebut nyamuk ataupun dari sayapnya. Jadi tidak lebih baik dunia itu dari sayap nyamuk. Maka banyak manusia yang terlalaikan, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya berebut daripada sayap nyamuk, dan disebutkan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia itu dari sayap nyamuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan law kanat ad-dunya ta'dilu indallahi janaka ba'dha, seandainya dunia itu ada nilainya sesayapnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ma saqa kafiran minha sarbatan ma'in, maka orang-orang kafir tidak akan diberikan seteguk air. Akan tapi karena dunia tidak ada nilainya sesayapnya, maka orang-orang kafir itu dikasih kemewahan, kasih kelebihan harta, diberikan ketambanan, diberikan kelebihan-kelebihan dibandingkan kaum muslimin dari segi fisik, dari segi keduniaan. Maka jangan sampai mengecilkan hati-hati kaum muslimin dari apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan alhamdulillah kita semoga termasuk orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dinaungi malaikat dengan sayap-sayapnya yang bersambung sampai memenuhi langit dunia, kemudian diberitakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka akan mendapatkan apa yang mereka minta dari jannah, dijauhkan dari apa-apa yang mereka berlindung dari neraka, kemudian mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis zikir, majlis ilmu. Maka kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Adabul Islamiyah, kita sampai kepada adabul zikir. Yang pertama kemarin telah kita jelaskan ihfidina azabullah, azab bagi seorang yang ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ikhlasu lillahi taala fi dzikri. Dia harus ikhlas ketika berzikir ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua, adalah al-iksaru min dzikri ala kulli halin, yaitu memperbanyak zikir di setiap keadaan. Kemudian yang ketiga, al-jam'u baina dzikri bil qalbi wal lisani wal jawarih, yaitu menggabungkan antara zikir di dalam hati, di dalam lisan, dan di dalam perbuatan. Dan iwafidina azakumullah, kita akan melanjutkan, insyaallah kita selesaikan semampu kita, kita sampai kepada adab rabi' al-istima'u ala dzikri, berkumpul untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bagian adab yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam mukadimah yang kita sebutkan, bahwasanya Rasul menjelaskan, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayaratan hudulan yatabauna majalisa dzikri, yaitu yufidun azabullah, ketika seorang berkumpul mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, diajarkan di dalamnya sunnah dan kitabullah, mereka saling bertadarus, mereka saling menyimak dari apa-apa yang diajarkan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka malaikat-malaikat menaungi mereka. Malaikat-malaikat berjajar dengan sayap-sayap yang memenuhi antara langit dunia hingga di atas kita. Ini keutamaan bagi orang-orang yang berkumpul untuk berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dijelaskan tadi bahwasanya ketika malaikat ini datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali naik, wa yas'aluhumullahu azza wa jalla wa hum a'lamu bihi, dan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah adalah yang paling tahu keadaan kita, keadaan mereka yang berzikir. Kemudian mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang disebutkan, yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hum al-qawmu la yasqa bihim jalisu, yaitu mereka adalah suatu kaum yang tidak akan sengsara di dalam duduk-duduk mereka. Akan tadi dijelaskan oleh saya di sini, walaysa maksudu bil ijtima'i ala dzikri mayaf'aluhu al-mutasawwifat, bukan yang dimaksud dzikir yang di sini adalah apa-apa yang dikerjakan oleh kaum sufi. Kaum sufi min al-ijtima'i fi halqah wa dzikri bis-sawti wahid, mereka berkumpul-kumpul di suatu halaqah, kemudian mereka memadukan suara menjadi satu, wa fi tariqati jama'iyah, dan mereka mengambil cara-cara atau jalan-jalan dengan berzikir bersama-sama, ma'a tamayali wa taraqas, mereka itu adalah orang-orang yang biasanya bergoyang-goyang atau menari. Kemudian salah satu lafadznya min jinsin qawlin, yaitu hayyu hayyu hayyu, dia mengucapkan hayyu hayyu au allahu au allahu, atau orang-orang dari sufi yang mengucapkan Allah Allah au ya latif au ya latif. Ini jelaskan wa ghairi dzalik, ini semua adalah zikir-zikir yang lafadznya, yang sighahnya adalah zikir-zikir yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan ma'anzalallahu biha min sultan, dan tidak ada keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari kekuatannya atau bijakannya. Walam yakum alaihim dalilun min kitabillah wala min sunati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula ditegakkan atasnya dalil yang jelas dari kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pula infidina azakumullah, yang dimaksud berkumpul untuk berzikir adalah sebagaimana yang ditemui oleh Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ketika beliau ba'da asar menemui halaqah zikir. Ya. Kemudian apa? Kemudian mereka dipimpin oleh seseorang, kemudian yang lainnya mengikuti. Dan ini diingkari oleh Abdullah ibn Mas'ud. Wala yaksudu min majalisi dikri kadhalika tilka majalisu allati ra'aha Abdullah ibn Mas'ud fi masjidil kufah zata yawmin ba'da salati asar. Jadi majlis yang dimaksud di sini wa fiduna azakullah, yaitu bukan majlis yang ketika dia berkumpul kemudian di antara mereka dipimpin oleh seorang, kemudian yaqulu lahum, mengatakan kepada yang lainnya, sabiqullah hada, sucikan Allah subhanahu wa ta'ala sekian, atau ihmadu kada, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala sekian, atau dengan lafad-lafad yang lain yang dipimpin oleh seorang dari di antara mereka. Dan ini disebutkan adalah zikir-zikir yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mafhum ya. Nah. Kemudian adab yang berikutnya. Al-adabul khamis, adab yang kelima, al-buka'u walinul qalbi ma'a dzikri, yaitu menangis kemudian melembutkan hati ketika berzikir. Fa inna man dzakarallaha fa baki kana mustahiqan li'adzamil ajri. Dan bahwasanya orang-orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia menangis, kemudian dia sedih, maka disebutkan baginya hak mendapatkan pahala yang besar si Allah subhanahu wa ta'ala, idza kana mukhlishan fi bukai, ketika dia di dalam sedihnya ini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, wa khususan idza kana khaliyan binafsi, yaitu khusus ketika dia sendiri, ketika dia sendirian mengingat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia meneteskan air mata. Ini masuk kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan sab'atun yudhlimullahu fi dhili yawma la dhila ila dhiluh, pada suatu hari, yaitu ada 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan selain daripada 7 golongan ini tidak mendapatkan naungan. Di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fa fazat aina, yaitu seorang dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sendiri kemudian dia meneteskan air mata. Ini bagian daripada adab berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan iwafidin azabullah fayan bagi lil muslim qadral imkan ayyabkiyan li dhikrillah, yaitu dia seharusnya bagi seorang muslim ini semampunya dia mengerjakan zikir untuk dia bersedih ketika berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan khusus ketika dia mengingat atau mendengar daripada ayat-ayat Al-Quran. Ketika diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan ayat Al-Quran, maka hatinya menjadi sedih, bahkan dia bisa menangis karena dia mengetahui benar bahwasannya dia sedang berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika disebutkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala bergetar hati ini. Dia benar-benar menyayangi apa-apa yang ada di kitab Allah. Bahkan perkataan Al-Quran adalah simpanan mutiara-mutiara bagi diri. Ketika disebutkan ayat-ayat tentang pembanggaan atau pembanggaan daripada surga, dia menjadi hamba-hamba yang semangat untuk mengejarnya. Ketika dia dibacakan ayat-ayat tentang balasan surga, dia bersemangat. Ketika dia dibacakan ayat-ayat tentang neraka, dia takut. Ini adalah orang-orang yang benar ketika dia berzikir, membaca Al-Quran, kemudian dia bisa menangis. Dan dikatakan oleh saya di sini, wa yuhasilu kulla fawa'idhi dhikri al-marjuh. Dan dengan menjadi orang-orang yang bisa bersedih, bisa menangis, maka diharapkan akan mendapatkan faedah-faedah atau hasil daripada ketika dia berzikir dari apa-apa yang diharapkan, yaitu ketika dia menangis dibacakan ayat Allah maupun menangis ketika disebutkan Allah dan zikir-zikir yang dituntunkan ketika berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga wafidina azakullah, kita bukan termasuk orang-orang yang dilalaikan hati-hati kita, yaitu ketika disebutkan ayat-ayat Allah kita berpaling, sebutkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bergetar hati-hati kita. Maka Allah bertanya kepada diri-diri kita, alam ya'nil alladhina amanu an tahsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la takunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Alam ya'ni alladziina aamanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran. Wala takunu kalladziina utul kitaaba min qablu. Dan janganlah menjadi orang-orang yang disebutkan yang diberikan kitab dari orang-orang sebelum kita. Berilah waktu yang panjang atas mereka, kemudian faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras, hati mereka menjadi membatu ketika disebutkan ayat Allah. Tidak ada pengaruh pada diri. Al-Quran dianggap sesuatu yang biasa, asma Allah dianggap sesuatu yang biasa, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menggetarkan hatinya, bahkan tidak bisa dia menangis dengan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat zikir ini. Dan dijelaskan wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Dan dikatakan di sini wa fidina azakumullah, dijelaskan masih ketika menyebutkan surat Az-Zumar ayat 22, fawailul lil qasiyah qulubuhum min dzikrillahi ulaika fil dhalalin mubin. Maka kecelakaan yang besarlah yaitu hati-hati mereka ketika tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ulaika fil dhalalin mubin, mereka adalah orang-orang yang sesat, sesat yang nyata. Yafidun azakumullah. Dan dijelaskan pula bahwasannya ketika mereka berzikir, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati mereka, kulit-kulit mereka menjadi tenang. Dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 23, summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi tenang kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dibuktikan dengan perbuatan. Ketika seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati mereka menjadi tenang. Dan dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, hati-hati mereka menjadi tenang, hati-hati mereka menjadi tenteram ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala hati itu menjadi tenang. Ini wafidin azab. Jadi adab yang kelima yaitu menangis, melembutkan hati ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwasannya dia menggabungkan antara hatinya, lisannya dan perbuatannya berhasil. Yaitu ketika dia bisa menangis atau dia bisa bersedih ketika disebutkan dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW maupun ketika dibacakan lantunan-lantunan Al-Quran. Nah, kemudian adab yang berikutnya, hadzul sauti bidzikri, yaitu merendahkan suara ketika berzikir atau memelankan suara ketika berzikir. Fa inna hadza aqrab lil ikhlas, karena ini adalah lebih dekat kepada keikhlasan. Ketika seorang berzikir lembut suaranya, subhanallah, subhanallah, subhanallah, tidak teriak-teriak. Ini dijelaskan oleh Syekh, ini adalah lebih dekat kepada ikhlas, wal khusyu' dan kepada khusyuan. Wa qad wajada Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabah yarfa'una aswatahum bitakbiri fi safari. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan para sahabat sedang mereka mengangkat suaranya di takbir, ketika takbir ya, di dalam sebuah safar, maka Rasul mengatakan apa? Ayyuhan nas irba'u ala anfusikum, wahai manusia ya, rendahkan suara-suara yang ada pada diri kalian. Yaitu disuruh merendahkan suara ketika mereka bertakbir kencang-kencang, kecuali pada tempat-tempat yang dibolehkan ya, ketika takbir Idul Adha, takbir Idul Fitr, ini dianjurkan untuk dikencangkan sebagai syiar dari syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tapi secara umum pada zikir-zikir yang di sana tidak ada dalil-dalil yang khusus untuk dikencangkan, maka dia tidak boleh untuk dikencangkan. Maka hamdul shaur bidzikri bagian daripada adab. Merendahkan suara, melembutkan suara ketika berzikir, ini bagian daripada adab. Dan dijelaskan peringatan bagi orang-orang yang berzikir dengan kencang-kencang atau dipimpin oleh satu jamaah, jamaahnya mengikuti pemimpinnya. Rasul mengatakan apa? Innakum latanadu as-soma wala dhaiman. Sungguhnya kamu tidak menyeru kepada zat yang tuli dan zat yang jauh. Innakum tad'una samian qariban. Sungguhnya kamu menyeru kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat. Karena gimana sebutkan dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Asalnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh manusia, dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Maka Rasul juga menjelaskan, waladina tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih. Bahwasannya zat yang kalian seru ini adalah lebih dekat daripada leher-leher tunggangan kalian. Sedang safar, mereka bertakbir kencang, kemudian ditegur Rasul, disebutkan bahwasanya zat yang kamu seru itu lebih dekat daripada leher-leher yang kamu tunggang. Ini menunjukkan apa? Bahwasannya ketika seorang mengangkat suara, di sana tidak diajarkan oleh Rasul SAW dari nas-nas yang khusus, maka dia tidak boleh mengangkat suara. Dan secara umum tidak boleh berzikir itu dengan suara yang keras. Ini hafidun ma'azakullah. Kemudian ada berikutnya, ijtinabu dzikri mubtadi, meninggalkan zikir yang mubtadi. Ini maksudnya adalah meninggalkan zikir-zikir yang mubtadi, yang bid'ah. Itu merupakan adab ketika berzikir bersama Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidaklah dia beribadah melainkan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang bodoh, yang dia menyibukkan dirinya dengan zikir-zikir yang mubtadi'ah, maka dijelaskan oleh sini walaisa min dinillah fi syai. Ini bukan bagian dari agama Allah sedikit. Jelaskan di sini, kaman yazilu tawila waqti yaqulu ya Allah ya Allah ya Allah. Oh ya latif, oh ya latif, oh ya latif. Wa nahnu dzalik min adzkar. Seperti orang-orang yang menyibukkan diri, menghabiskan waktunya dia mengucapkan apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atau ya latif, ya latif. Ini kan enggak ada nas, tapi dia tersibukkan dengan itu. Bahkan disebutkan baca Al-Ghaniyyu, Al-Ghaniyyu, Al-Ghaniyyu ya, 1000 kali jadi orang kaya. Nah, seperti itu. Kalau datang ke Mbah, Mbah-mbah ya. Mbah siapa? Ya, seperti itu. Banyak sekali mereka ketika melafadzkan zikir-zikir ini untuk mencari keduniaan. Dan ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW kecuali zikir-zikir yang disana memiliki keutamaan. Dan nanti akan dijelaskan di sini di antara zikir-zikir yang memiliki keutamaan yang besar. Nah, maka ucapan-ucapan mubtadi seperti ya Allah, ya Allah, atau ya latif, ya latif. Dan selain daripada itu, mereka orang-orang yang mengerjakan ini, mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari sunnah, dan mereka telah berbuat buruk walaupun mereka menginginkan apa? Kebaikan. Dikira dia mengerjakan apa? Kebaikan. Dan dia termasuk atau mereka masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 104. Sana jelaskan, "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia, dan mereka menyangka bahwasannya mereka adalah orang yang berbuat baik sebaik-baiknya. Ini wafidun al-sabunuh. Jadi kebanyakan orang-orang yang dia berzikir selain daripada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mereka menganggap saya ini yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengucapkan saya yang paling banyak menyebut nama Allah, tapi dia tidak melihat bagaimana syarat-syarat diterimanya amal, yaitu dengan ikhlas dan melihat bagaimana contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini wafidun al-Rasul. Maka orang-orang yang berzikir dengan ajaran-ajaran yang muqtadiah, mereka mengira orang yang paling baik, orang yang paling merasa amalnya ini adalah sebaik-baik amalan. Tapi disebutkan aladina dhalla sa'yuhum fi hayati dunya, mereka adalah orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Nah, kemudian ada berikutnya, al-hirsu ala isari min qira'atil Qur'an, yaitu bersemangat untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Insyaallah. Kalau kita ingat adab-adab membaca Al-Qur'an, di antara adab yang kedua itu adalah mengharapkan pahala ketika membaca Al-Quran. Dan kalau kita lihat bagaimana hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebutkan apa? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, fal hasanatu bi asri amsalihah, la aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Ini satu hadis yang kita ingatkan. Bahwasannya ketika seorang membaca Al-Quran satu huruf saja, berapa kebaikannya? 10. Ya, dari satu dilipatkan menjadi 10. Coba kalau antum sungguh-sungguh memiliki adab yang benar, dan kita semua memiliki adab yang benar, masya Allah, mencetak kebaikan ternyata mudah. Ya, memperbanyak kebaikan ternyata mudah, dan menabung kebaikan ternyata adalah mudah. Ini katakan di sini bahwasanya fa'innahu afdhalu dzikri wa a'dham li'annahu kalamullah ta'ala wa lahu min ajri ma laisa li ghairi min dzikri. Adab semangat untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an ini adalah seafdal-afdal zikir dan seagung-agungnya, karena dia adalah kalamullah. Ketika seorang membaca Al-Qur'an, dia hakikatnya adalah sedang diberikan wasiat-wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan bahasanya pada orang-orang yang membaca Al-Quran, ini balasannya tidak ada melebihi daripada zikir ketika seorang membaca Al-Quran. Ya. Karena disebutkan satu huruf saja 10 kebajikan. Nah, ada berikutnya, al-iksaru min azkari maksur, yaitu memperbanyak zikir dengan zikir-zikir yang maksur. Zikir-zikir yang maksur adalah zikir-zikir yang terkenal, yang tidak nyeleneh. Datang ke Pak Yai dikasih zikir-zikir yang nyeleneh, ya. Seperti tadi, kalau pengen kaya baca Al-Ghaniyu, kalau pengen melet wanita-wanita cantik baca Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, kalau enggak Al-Jamil, ya, atau baca surat Yusuf dan lain sebagainya. Ini adalah ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka membaca zikir-zikir yang maksur ini adalah bagian dari adab. Wa dalika aksaru min ghairiha fa inna dalika min idibaihi wala syaka annaha min afdhali anwa'iz dzikri ai al-isaru min dzikrin maksur sabitah ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah zikir-zikir yang maksur adalah yang datang sahih dari Rasulullah SAW. Dan ini bagian daripada pengikutan kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ragu lagi bahwasannya ketika seorang membaca zikir-zikir yang datang dari Rasulullah SAW, ini memiliki keutamaan yang besar. Kemudian dijelaskan oleh saya di sini, boleh antum catat. Fahiya awla min ghairiha, zikir-zikir yang memiliki keutamaan yang maksur itu adalah lebih utama dari selainnya. Wa a'dhamu li ajri, dan memiliki keagungan dalam masalah pahala. Wa ana adkaru bi khawlillah ya syai'an minhu, saya akan menyebutkan, Syekh Masyid disini akan menyebutkan zikir-zikir yang insyaAllah dengan kuatan Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya. Yang pertama, ini sebagai amalan, karena adab itu harus diamalkan. Ya. Yang pertama, kalimat La ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, aksiru min sahadati ala ilaha illallah qabla ayyuhalla bainakum wa bainaha walakinuha mautakum. Perbanyaklah mengucapkan syahadat ala ilaha illallah sebelum terhalang antara kalian dengannya. Jadi ketika sedang membaca sebelum terhalang kalian dengan kalimat la ilaha illallah, maksudnya apa? Mati. Ya. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, walakinuha mautakum, dan talqinkan mereka untuk diantara kalian ketika mati, walakinuha mautakum, dan talqinkan dengannya dengan la ilaha illallah, ya, ketika ada kematian diantara kalian. Maka ucapan la ilaha illallah disebutkan apa? Afdhalu dzikr, dzikir yang paling afdhal. Dan dijelaskan apa? Miftahul jannah. Maka saya menyebutkan zikir yang paling afdhal pertama ditulis adalah la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tiada ilah yang berhak ibadah melainkan Allah. Dan Allah Maha Esa. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'an akula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabu ilayya mimma ta'at alaihi syams. Ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ini lebih dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang disinari oleh ini. Kalau sempat diucapkan, gunakan, diamalkan, dan setiap hari melakukan seisinya. Zikir yang ketiga disebutkan oleh subhanallah wa bihamdi. Rasulullah SAW menjelaskan, man qala subhanallah wa bihamdi fi yawmi mi'ata maratin khutab fataya fa'inkanat misla sabadil bahri. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata maratib, dalam sehari itu 100 kali, itu 100 kali dalam sehari, maka akan diampuni dosanya. Wa'inkanat misla sabadil bahri, walaupun dosanya itu semisal buih di lautan. Masya Allah. Ya, begitu hebatnya kalimat subhanallah wa bihamdi. Kemudian dijelaskan lagi yang keempat, subhanallah, subhanallah. Ayat jisu ahadukum ayat sibakula yaumin alfahasanah. Rasul bertanya, apakah tidak bisa diantara kalian untuk mendapatkan 1000 kebajikan? Qalu, para sahabat mengatakan, fakaifa yaksibu ahaduna alfahasana, bagaimana yang Rasul, kami sehari bisa menghasilkan 1000 kebajikan. Qala yusabihullah mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, bertasbihlah kepada Allah 100 kali tasbih, maka akan ditulis baginya 1000 kebajikan. Ya. Dan disebutkan ayuhatu anhu alfu khati'atan, atau dia akan dihapus 1000 kesalahan. 1000 kesalahan. Coba kalau kita sehari membaca subhanallah 100 kali, mungkin kalau salah-salah yang kecil, sifatnya dosa-dosa kecil, bisa terhapus dengan ucapan ini. Ya. Masya Allah. Dan yang paling lebih banyak lagi tentu akan mendapatkan pahala yang lebih besar lah. Kemudian yang kelima, la haula wala quwata illa billah. Aliqaulil sallallahu alaihi wasallam, ala aduluka ala kansin min kunuzil jannah. Maukah kalian aku tunjukkan perbendaharaan daripada perbendaharaan surga? Qala, maka Rasul bersabda, la haula wala quwwata illa billah. Ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Rasul menjelaskan kalimatani hafifatani ala lisan, kalimat yang dua atau dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan. Sakilatani fil mizan, tapi dia berat di dalam mizan. Habibatani illa rahman, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi lisannya ringan mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Ya, ini yang enggak mengucapkan enggak dapat. Kalau ana langsung dapat ini. Ya. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Ini zikir-zikir yang masyhur Ibnu Fidin Azhar. Jadi penting. Kemudian alhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, at-tuhuru satrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ardh. Kebersihan itu adalah bagian dari iman, dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan. Subhanallah walhamdulillah memenuhi di antara keduanya, atau memenuhi di antara langit dan bumi. Kemudian yang terakhir, ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasul menjelaskan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa, kalau gini kan jelas dalilnya, barang siapa, Rasul menyebutkan jelas. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumi mi'ata maratin, di dalam sehari itu 100 kali, kanat lahu adlu asri riqab, dia sama dengan membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'ata hasanatin, dan akan ditulis baginya 100 kebajikan. Wa mufhiyat anhu mi'ata sayyi'atin, dan akan dihapus baginya 100 kesalahan. Wa kanat lahu khirjan minas syaitan yaumahu dhalika hatta yumsiya. Maka yang demikian itu, kalimat la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, khirjan, itu adalah perlindungan minas syaitan, dari syaitan, yaitu ketika dia membaca pagi sampai sore hari, dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Wa lam ya'ti ahadun afdhali mimma ja'a bi ila ahadun amila akthar min dhalik. Tidak ada orang-orang yang lebih utama dari orang yang membawa ucapan ini dan dia mengamalkannya, yaitu membacanya lebih banyak dari yang kemudian. Ini yang kemudian. Jadi antum mungkin bisa rangkum, ya. La ilaha illallah syarika lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah wa lillahi wa ilaihi raji'un, wallahu akbar. Semua di dalam doa pagi petang itu ada. Maka zikir pagi petang dari kitab Usul Muslim ini sangat penting bagi Ahlus Sunnah khususnya dan kaum muslimin semua. Adab yang terakhir ketika seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, al-iksaru min minal istighfar. Al-iksaru minal istighfar. Memperbanyak membaca istighfar. Rasulullah SAW di dalam majlis, ya, Rasul mengatakan 100 kali ke majlis seperti ini. Dan beliau mengatakan ketika bermajlis, mengatakan Rabbi firli watub alayya innaka anta tawwabun ghafur. Ini di dalam majlisnya dikatakan 100 kali imam. Jadi setiap disalam kemahnya beliau membaca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Mungkin dan masyaih di Yaman ini kebanyakan menyelidiki taklimnya itu dengan ucapan-ucapan seperti ini, ucapan-ucapan zikir seperti ini, dan kebanyakan mereka meniru Rasulullah SAW yaitu ucapan ini, Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan dijelaskan la amarallahu ta'ala bihi wa'adahu stawab wal maghfirah alayhi kama qala ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Untuk beristighfar memperbanyak ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dalam surat Nuh, mintalah ampun kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala adalah Maha. Dan dijelaskan Rasulullah SAW, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilallahi azza wa jalla wa astaghfiru fi yaumi mi'ata maratin. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfar kepada-Nya. Sungguhnya saya bertobat kepada Allah azza wa jalla dan beristighfar kepada-Nya di setiap hari itu 100 kali. Sedang kita terkadang ya, terkadang jangan lupa beristighfar, zikir saja itu kalau sudah sibuk dengan dunia lupa. Ya, makanya adab-adab zikir ini insyaallah kalau kita pegang akan senantiasa Allah bersama kita. Ini yang fidna asallah dari adab-adab zikir. Mudah-mudahan bermanfaat dan mengingatkan kita bersemangat untuk mengikuti majlis-majlis zikir dan juga untuk berzikir sebanyak-banyaknya di kala duduk kita, di kala berbaring, dan setiap waktu. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan ditulis Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita. Kita akhiri dengan doa penutup majlis. Ya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Engkau baik, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.